Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Ini setelah Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk sabar bagi orang-orang yang mengingkari beliau, menuduh beliau, menyakiti beliau. Janjikan kepada beliau untuk mereka karena kesalahan-kesalahan mereka, dan walaupun Allah membiarkan mereka memberi tampuk mereka, tapi Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Kemudian di sini beliau menyebutkan fumatawa'adahum bima indahum minal iqab. Kemudian Allah mengancam mereka dengan apa yang ada di sisi Allah, yaitu hukuman ataupun siksaan. Faqala inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima yawma tarjufu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu katiban mahila. Ai inna indana, yani ladaina sama dengan indana, sungguh di sisi kami ada ankalan, ai adaban syadida, ankal nakal nikal, adab yang sangat keras. Ja'alnahu tankilan, kami jadikan dia sebagai siksaan, hukuman. Lilladhi ya la yazalu mustamirran ala dhunub, untuk orang-orang yang terus menerus berbuat dosa. Wa jahiman, dan ai naran khamiyah, naran khamiyah in neraka jahim, api yang sangat panas. Wa ta'aman ghussatin, dan makanan yang sangat buruk keadaannya, yang ghussah pahit dan tidak mengenakkan. Wa dhalika limararatihi wa bisha'atihi, karena pahit dan jeleknya makanan tersebut. Wa karahati ta'mihi wa rihihi wal al-khabith al-muntin, dan rasanya yang tidak menyenangkan. Wa rihihi, dan baunya yang jelek dan busuk. Makanan sebagiannya dari cairan-cairan yang keluar dari furuj, mumisat, dan wanita-wanita yang dan jahat. Qawluhu wa'adaban alimah, dan azab yang pedih. Ain muji'an mufzi'an, yang menyakitkan dan mengerikan. Wadhalika yawma tarjuful ardu wal jibal, dan itu kejadiannya nanti akan mereka rasakan di hari ketika bumi itu bergoncang dan gunung-gunung yakni hancur. Minal haulil azim, karena yakni kengerian yang luar biasa. Wa kanatil jibal, dan jibal gunung-gunung ketika itu, ar-rasiyat yang tinggi, as-sam as-salab yang kokoh yang besar dan keras, yang padat, yang ini gunung cadas yang tinggi menjulang. Katiban mahila, menjadi katiban mahila, ai bimanzilatir ramal al-munhal al-muntashir, seperti debu-debu ataupun batu-batu kerikil yang berterbangan berserakan. Summa innaha tabussu bima ba'da dzalik, kemudian dia dihancurkan, diratakan setelah itu. Fatakunu kal haba'il manthur, kal haba'il manthur, lalu dia menjadi seperti debu yang berterbangan. Allahu qala inna arsalna ilaikum rasulan, kemudian Allah menerangkan bahwa sungguhnya kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul. Syahidan alaikum, disini sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul pula kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasulah fa'akadnahu akhdan wabila, lalu tapi Fir'aun mendurhakai rasul tersebut, maka kami menyiksanya dengan siksaan yang keras. Yaqulu ta'ala ihmadu rabbakum, ihmadu rabbakum, ini tafsiran yang disebutkan oleh beliau, yang dia sebagaimana yang diterangkan di awal-awal tentang bahwa beliau menginginkan menguraikan bukan per kata per harfiah, tapi konteks kalimat apa yang dimaukan dengan ayat-ayat tersebut. kadang-kadang mungkin tidak seperti yang tersirat di dalam lafaz-lafaznya, tapi yang jadi yang tersurat, yakni apa yang apa dari makna-makna yang lain yang beliau ambilkan. Seperti di sini beliau mengapa seakan-akan Allah menerangkan kepada kita, ihmadu rabbakum, pujilah Allah. Pujilah Allah yang telah yakni mengutus ala irsali hadzal nabiyil ummi al-arabil basyir an-nadir. Karena dia telah mengutus seorang nabi yang ummi dari kalangan bangsa Arab juga, memberi peringatan dan yakni memberi berita gembira kepada kamu. Asyahid alal ummah bi'amalihim, sebagai saksi atas perbuatan ini untuk umat ini, untuk umat manusia dengan amalan-amalan mereka. Waskuruhu, syukurilah Allah yang telah mengutus rasul tersebut. Waqumu bihadhihi nikmah azjalilah, dan yakni jalankanlah, yakni tunaikan kenikmatan ini, apa namanya, yakni melaksanakan ataupun gunakan nikmat-nikmat yang besar ini sebagai tanda untuk taat kepada Allah, sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut dengan diutusnya para dengan diutusnya seorang rasul kepada kamu. Ini dua yang dikandungin yang makna ini seperti disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, seperti Allah menyebutkan apa namanya, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman dengan diutusnya seorang rasul ke tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak mungkin bisa terbalas dan sangat sulit untuk kita mensyukurinya. Qala wa iyyakum an takfuru, hati-hati, jauhi dan jangan sampai kamu mengingkarinya, mendustakannya, menentangnya. Fata'su rasulakum, lalu mendurhakai rasul kamu, utusan yang telah datang kepada kamu dengan melinggarkan perintah-perintahnya, mengerjakan larang-larangannya, ataupun mendustakan berita yang dia sampaikan, atau bahkan mengerjakan apa-apa yang tidak pernah dicontohkan oleh rasul tersebut. Ini termasuk isyan. Nah, durhaka kepada rasul, apa yang tidak diperintahkan, dianjurkan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam dikerjakan, perbuatan-perbuatan bid'ah, itu termasuk di dalamnya. Fatakunu ka Fir'aun, sehingga kamu seperti Fir'aun. Nah, hina arsalallahu ilaihi Musa bin Imran, ketika Allah mengutus kepadanya Musa bin Imran, yang dia juga sudah mengenalnya dan membawa ajaran yang mulia yang memperbaiki akhlak, yang melepaskan manusia dari perbudakan terhadap sesama makhluk, menjadinya menuju kepada penghambaan kepada Allah, pengabdian kepada Allah. Fada'ahu ilallah, dan Musa mengajaknya untuk kembali kepada Allah agar dia menjadi suci kembali, kembali kepada fitrahnya, ya, takut kepada Allah. Wa amarahu bitauhid, Musa mengajaknya kepada tauhid, menyerukan tauhid, mendorongnya untuk bertauhid. Falam yusaddiq, dia tidak mau membenarkannya. Ini Fir'aun yang seperti itu, yang diajak diserukan oleh Nabi Musa kepada agar kembali kepada tauhid. Nah, seperti itu juga yang diingatkan oleh Allah di atas, seperti yang disebutkan oleh beliau, jangan sampai kamu mengingkari rasul yang diutus kepada kamu, dia mengajak kepada tauhid, tapi kalian tidak mau menerimanya dan menyambutnya, berbuat kesyirikan dengan alasan ini karena mencintai rasul, tapi berlebihan, melampaui batas yang tidak pernah diajarkan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal asahu, bahkan Fir'aun mendurhakai Nabi Musa alaihi salam, menentangnya, menuduhnya berdusta, memusuhinya, bahkan menangkapi Bani Israel, anak-anak yang laki-lakinya dibunuh dan yang perempuannya dibiarkan hidup, bahkan mereka dia mengerahkan pasukannya untuk betul-betul ingin membinasakan Nabi Musa dan para pengikutnya. Fa akhadahullahu akhdan wabila, maka Allah menghukumnya dengan hukuman yang sangat keras, ay syadidan baligha, sangat keras. Qauluhu, qala fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana syiba as-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Nah, bagaimana mungkin kamu akan menjadi orang yang bertakwa kalau kamu kafir pada hari, mengingkari hari di mana anak-anak ketika itu menjadi segera cepat berubah. As-sama'u munfatirun bih, langit ketika itu terpecah kana wa'aduhu maf'ula. Ini adalah janji yang pasti dikerjakan oleh Allah. Fa kaifa yasulu lakum masikaku wan najah min yaumil qiyamah. Bagaimana mungkin kamu akan mendapatkan keselamatan, kebebasan pada hari kiamat, selamat lepas dari hari kiamat. Nah, terlindungi, terjaga. Al-yaumul mahil amruh, al-yaum al-muhil amrah. Hari yang sangat mengerikan urusannya, keadaannya. Al-azimu qadaruhu, yang sangat besar kadarnya, artinya karena besarnya perkara, keadaan, kedahsyatan dan kejadian-kejadian yang ada di dalam hari apa hari tersebut. Alladhi yushibu ayushayyibul wildan, yang menyebabkan anak-anak itu, anak-anak kecil segera cepat beruban, begitu cepat menjadi beruban. Wa tadubu lahul jamadat al-nizam, bahkan benda-benda besar al-nizam dan benda-benda yang padat al-jamadat itu leleh di waktu hari-hari tersebut, hancur lebur. Yang tadinya keras begitu besarnya di hadapan manusia, itu seakan-akan mencair, seakan-akan menjadi debu yang sangat halus berterbangan. Fatan fatiru bihis sama, langit-langit pun terpecah, terbelah, berkeping-keping. Fatan tatiru bihi menuju buha, dan bintang-bintangnya pun berserakan. Kana wa'aduhu maf'ula ay la budda min wuqu'ihi, janji yang pasti mau tidak mau akan pasti akan terjadi. La budda min wuqu'ihi wala ha'ilun dunahu, dan tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang merintangi, jika ketetapan Allah sudah berlaku. Qauluhu inna hadhihi tadhkira, sungguh semua ini yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat sebelumnya adalah peringatan. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila, maka siapa yang mau ingin selamat dari kengerian-kengerian yang disebutkan di atas, adab, apalagi adab-adab Allah yang disebutkan di atas, hendaklah dia mengambil jalan untuk menuju kepada Rabb-nya, melakukan sesuatu untuk selamat dari kengerian-kengerian yang disebutkan di dalamnya. Ai, tapi bagaimana dalam ayat-ayat yang lain juga, nah, ini menjadi tazkirah, zikrah bagi orang-orang yang mereka betul-betul beriman. Qala aina hadzal mau'izah, peringatan ataupun nasihat-nasihat ini. Allati nabba Allahu biha min ahwali yaumil qiyamah wa ahwali tadhkiratun yatadhakkaru biha almuttaqun. Nah, peringatan dan nasihat yang Allah beritakan tentang keadaan-keadaan hari kiamat, kengerian yang ada yang terjadi di dalamnya, berbagai peristiwa yang sangat menakutkan, itu semua adalah tazkirah yang seorang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, yang sempurna keimanan mereka, betul-betul menjadi teringat. Senantiasa mengingatnya, menjadi pelajaran bagi mereka. Wayan zajiru bihal mu'minun, sehingga yani, dan dengan peringatan-peringatan tersebut, berita-berita tersebut, orang-orang yang beriman in zajara, berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiatnya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila ay tariqan, maka siapa yang mau selamat dari hal yang demikian, siapa yang mau mengambil pelajaran, maka ambil jalan menuju kepada Rabb-nya, yakni tariqan musilan ilaih, ambil jalan untuk mendatangi Allah, mendekat kepada Allah. Wa dhalika bittiba'i syar'ihi, yaitu dengan mengikuti syariatnya. Fa innahu qad azanahu kullal bayan, karena Allah telah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya lewat lisan Rasulnya. Bahkan disebutkan mereka yang menginginkan talabal haqqa bil Quran minal Quran wahtada bihi, maka dia pasti akan mendapatkan hidayah dan petunjuk tersebut, penjelasan-penjelasan yang gamblang di dalam Al-Quran, dan Allah mudahkan untuk kita mendapatkan yakni pelajaran-pelajaran dari dalamnya. Dimudahkan pula wasilah-wasilahnya, dengan ini kita dapatkan yakni penjelasannya lewat tafsir seperti ini ataupun keterangan-keterangan ulama yang lain. Qala wa awdahahu ghayatul idah, dan Allah jelaskan, Allah juga ini perjelas, terangkan sejelas-jelasnya. Nah, maksud ataupun hidayah yang ada di dalam Al-Qur'an, tazkirah yang ada di dalam Al-Qur'an. Contoh-contohnya amalan-amalan yang membawa mendekat kepada Allah, kemudian hal-hal yang bisa menghalanginya, yang bisa merusaknya, itu dijelaskan pula oleh Allah, bahkan juga diarahkan oleh Allah penjelasan-penjelasannya, contoh-contoh konkretnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita melihat nah jalan itu sudah terang seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala mithlil bayda, aku tinggalkan kamu seperti ini di atas jalan ala mithlil bayda, sesuatu yang sangat putih. Nah, lailuha kana hariha, malamnya seperti siang, siangnya la yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sejelas-jelasnya. Wafikan, sering kita sebutkan, kita orang itu menginginkan jalan menuju ke jannah, selamat dari hal yang disebutkan di atas, contohnya sudah ada, tinggal menempuh. Seperti diingatkan oleh Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u, qad kufitum. Ikuti, tinggal mengikuti saja, mencontoh. Karena ini jangan melakukan perkara-perkara bid'ah, membuat sesuatu yang tidak pernah diaji contohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena kita sudah dicukupi, surga yang mana yang akan kita pilih? Dalam berjihad ada dicontohkan oleh para sahabat dengan siapa, terhadap apa dan sikap mereka. Kemudian dalam hal yang lain, dalam ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya, yang muta'adliyah ataupun yang lazim, ibadah-ibadah yang bermanfaat untuk orang lain ataupun untuk dirinya sendiri, itu sudah banyak contohnya yang dilakukan oleh para sahabat. Qala wa fi hadha dalilun, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil ala anna Allah ta'ala aqdarul ibad ala af'alihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada hamba untuk berbuat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, di dalam ayat ini faman syaa'a tafadha ila rabbih sabila, silakan siapa yang mau. Nah, wa makkanahum minha, dan Allah berikan kekuatan kemampuan untuk mengerjakannya. La kama yaqulu Jabariyah, bukan seperti orang-orang Jabariyah pendapat mereka mengatakan inna af'alahum taqa'u bi ghairi masyiatihim, yakni bahwa perbuatan-perbuatan mereka manusia itu menurut orang-orang Jabariyah terjadi bukan karena kehendak mereka, tapi dipaksa, diatur oleh Allah, dikendalikan oleh Allah. Artinya yang berbuat itu menurut mereka adalah Allah. Manusia itu seperti yakni daun-daun ataupun apa yang tertiup angin, tidak punya kemampuan, tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, tidak punya masyiah. Fa inna hadha khilafun naqli wal aqli, sungguh ini semua pendapat mereka ini bertentangan dengan nakal, dalil-dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia punya masyiah seperti dalam ayat ini, dan punya yang bertentangan pula dengan akal. Karena dia sendiri, karena jelas manusia itulah yang berbuat, perangkat-perangkatnya. Bahkan ketika misalnya dia melakukan, dihadapkan ketika dia beralasan melakukan kemaksiatan itu kan dipaksa atau kan takdir ditentukan oleh Allah ini, nah dia tidak bisa mengelak, padahal sebelum melakukan perbuatan itu dia punya pilihan melakukan atau tidak. Nah, wallahu a'lam. Dari hal yang seperti ini bukan berarti apa namanya yang makna ayat yang demikian bukan untuk menyuruh dalam sebagian ayat itu bukan sebagai pilihan seperti dalam ayat yang lain. Apanya di sini bukan sebagai pilihan dalam artian apa? Kalau misalnya kamu tidak mau silahkan, tidak usah mengambil jalan, bukan seperti itu yang diinginkan. Karena kalaupun misalnya disebutkan dalam ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, peringatan itu bukan sebagai apa namanya, ayat tersebut bukan sebagai pilihan, tapi itu sebagai ancaman dan peringatan. Kalau kamu memilih ini sudah disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya, dalam inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha, seperti dalam surah Al-Kahfi atau dalam surah Al-Insan, sudah ada peringatan ancaman. Kalau kamu pilih ini balasannya. Maka dia manusia itu punya pilihan, punya kehendak dan punya kemauan untuk melakukan sesuatu atau dia meninggalkan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Ayat yang berikutnya ini insyaallah kita baca pada kesempatan lain. Yang disebutkan para ulama di sini ada mengenai apa? Seakan-akan sebagai nasir bagi kewajiban-kewajiban apa namanya perintah qiyamul lail yang disebutkan di atas. Mereka berbeda pendapat, ada mengatakan itu tetap wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian bagi umatnya menjadi sunnah. Ada yang mengatakan juga itu berlaku juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tetap menjadi apa namanya sunnah karena dengan ayat-ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.